Mang penduanna Korintus pasalak karua. Eto malah biku, elorankan kipawan ni kameluanna puang Allah Ta'ala, to jamaah inde provinsi Makedonia. Datan ni Mario, moy namang kamomperasai kamasusan lada, malabo mang pangben, tulung to lain, moy naliwa kasyasi. Wading nam pamanasai kumua, macanning atin na mang pangben, biasa to napalabi, moy teda tau suay. Napeta datongan nila ko kami kumua. Iya kewading ni, napabalian to dam pangben pangtulungan, tulung umak na puang Allah Ta'ala, jota na Yudea. Labi buda iya to na pangben, na iya to kiranuan. Pamulan na, pangben ni kalena lako puang, namane lako kami. Susito na pueloh puang Allah Ta'ala. Ya mojo kipetari Titus, namale matim pataruhi te jaman melo, rempun doi pangtulungan lantangatangami tangayamo mangkam pamulay teda kakurangami matapatongan mo kamu misen mo to pangajaran tongan na matcha mo kamu mangajahi lako tau masumanga mo kamu nami pakamoja tongan kan yamo jo kupetade lako kalemi anak kamu monomoro mesanan tulung umma na puang Allah Ta'ala jota na Yudea teda raku pangpesuan ni te. Apa ku pesen ni rakamu, kumaliwa masumanga totolain tulung padan na tomatappa. Ang kuisen ni kumua, mang pakamoja tongan mo rakamu ka. Mi isen kumua gaja na pakamoja kamu puang tapuang isa almase. Sugi iya, apam bupeng kasiasi kalena nasabak kamu. Anaiya jo kakasiasian na, bupes sugi kamu. Ya ke aku, melo ke mimang kai rempundoi pangtulungan. To mi pamula moto na taun jolo, nasaba kamu moto mang pamula si tangahi solam pugauki. Jadi ate to, lami pataruhi si turu kapakulian mi. Lama sumanga kamu mang kai, susi to na jolona, gaja masumanga kamu to mi mane si tangahi. Ia ke masumanga kamu mpang benni si turu to apa miampui, manasa masanang puang Allah Ta'ala tarimai. Teda na petada ito apatang miampui. Teda lalo kumua, laku pesanangi totolain, ang kususay kamu. Apa melo kepada si tulung-tulung ki. Ya teto, kalabian ngasan mo kamu, jaje si pato mo, kemi ganai to kakurangan na to taulain. Na iya pake kakurangan toda kamu, na kalabian to taulain, na tulung toda kamu, na iya kesusi jo. Pada-pada miki si sulle si tulung. Susi to diuki lansura Allah Ta'ala kumua. Ia toto si buda selena tedan nakalabian. Na ia toto si cidira selena tedan nakakurangan. Gajah mangkuru sumanga kan lako puang Allah Ta'ala. Nasaba na pamasumanga ito Titus susi kamin tulung kamu. Natarima ito petadan ki lamale mati. Sanga maduang memantoin tulung kamu. Dento mesa padanta to matappa kisua na solan. Na kasiritongan jamaa laum bombo nani. Sanga melo to jaman nampang pesenan kareba kasalamatan. Na teda na di kasiri manda. Apa iya jo tau mangkatomo na pile jamaa inde. Laki solan malembaway to doi lako kota Yerusalem. Naisen ni to padanta to matappa jiotana Yudea, kumua macan ni ngatingkin tulungi, anna dipakalabi hito puang. Nasolan ni jo tau, sangaci akan disanga to majekong, nadanggi na den tom pasalakan nurusu i jodoi liwak buda. Madoangkan kemanasai kumua, to marurukan, deda nasituru manda puang, apa situru to tolino. Den pamesa padanta to matappa lain nasolan Titus. Tuliki kita si pana, napajan kumua manasa maduang mangtulung. Dayate to, labi maduang pantulung kamu nurusu ite pangrempunan doi. Nasaba liwa kamu nakatapai. Iyate Titus sang pangjamanku, to kusolan tulung kamu. Na iya jo padanta to matapa dua, nasolan Titus. Yamo nasua jamaah inde malemati. Melo to si pana, yamo jo. Na pumalabihi almase, lami pang pikitan, to pang kamojak milahko, at naisengasa ni jamaah kumua, tomang pakamoja kamu, namarasa kumua tongan toapa kipujian kamu.